السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita, memberikan hidayah kepada kita. Kita jadi cinta sama masjid, kita jadi cinta dengan ketaatan kepada Allah. Dan subhanallah, Allah mengatakan walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah lah yang menjadikan keimanan itu sesuatu yang kita cinta. Dulu ada orang yang enggak suka salat berjamaah masjid. Bahkan malam Ahad kemana dia pergi? Mungkin sebagian lebih suka menghabiskan waktu malam Ahad ini untuk hal-hal yang sia-sia, bahkan dosa. Tapi sekarang, anda lihat anak-anak muda memakmurkan rumah Allah. Ini hidayah Allah yang kasih sama kita. Kalau bukan karena Allah, enggak mungkin kita bisa merasakan hidayah. Maka seorang mukmin jangan sok suci, jangan sok bersih, seakan-akan sudah ada jaminan bagi dia masuk surga. Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman taqwa. Kalian jangan menyinggikeri mengatakan aku sudah baik, aku sudah ikhlas. Allah lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Maka semoga kita pandai-pandai mensyukuri hidayah yang Allah berikan ini, yang lebih baik dari dunia dan isinya. Antum bisa bayangin jemaah dua rakaat sebelum subuh saja kita bisa melaksanakan. Itu kata Nabi alaihi salatu wasallam, rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia. Apa bukan sebuah karunia yang agung tatkala kita bisa bangun sebelum subuh? Kita bisa melaksanakan dua rakaat sebelum subuh, kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah. Yang ibu-ibu sholat subuh di rumah, kita bisa bangun subuh dalam kondisi segar dan penuh semangat. Apa itu bukan nikmat yang lebih baik daripada mobil yang antum miliki? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairun minan dunia wa ma fiha. Lebih baik dari perusahaan pusri. Antum kalau kasih pilihan, antum kasih pilihan sholat dua rakaat sebelum subuh atau tidak sholat dua rakaat sebelum subuh tapi dapat pusri? Antum milih mana? Gimana? Milih dua rakaat sebelum subuh dapat pusri. Itu dua rakaat lebih baik dari pusri, lebih baik dari kota Palembang, lebih baik dari Indonesia dan isi. Tapi kita tidak menghargai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita lebih menghargai $100, $200. Sekarang hitungannya pakai dolar. Allah ya fatmu kulisya. Semoga Allah menjaga kita dari segala keburukan. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salammu, berkahmu, nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita, untuk yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita. Betapa agungnya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita mungkin tidak menghargai beliau. Yang hari ini kita merasa cinta kepada beliau, tapi terkadang cinta kita hanya dusta. Masya Allah. Kita acaranya ngobrol, minum teh, antum dikasih teh, ya mak. Makanya sebagian orang kepingin jadi ustaz. Enak jadi ustaz. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita senantiasa berdoa mengatakan wa'adhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Agar Allah memberikan kepada Nabi maqam, tempat berdiri yang terpuji. Kapan itu Allah berikan kepada Nabi? Tatkala seluruh manusia dikumpulkan yang awal sampai yang akhir di padang mahsyar. Tatkala miliaran manusia datang menjumpai Nabi Adam alaihissalam untuk meminta syafaat kepada beliau, agar memohon kepada Allah persidangan dimulai. Tapi beliau angkat tangan. Akhirnya mereka berangkat menjumpai Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh angkat tangan. Mereka menjumpai Nabi Ibrahim alaihissalam. Khalilur Rahman. Beliau pun angkat tangan. Lalu mereka berbondong-bondong menjumpai Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun angkat tangan. Lalu mereka datang menjumpai Nabi Isa alaihissalam. Beliau pun angkat tangan. Beliau mengatakan berangkatlah menjumpai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rombongan manusia datang menjumpai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka datang, Nabi mengatakan analaha analah. Aku yang dikasih ini sama Allah. Lalu beliau sujud di bawah arsy Allah. Allah bukakan bagi beliau pujian dan pujaan untuk dirinya. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi kita, irfa' ra'sa. Angkat kepala. Wasal tuqtar. Engkau mohonlah. Mintalah. Akan dikabulkan apa yang kau minta. Wasyfa' tu syafa'. Berikan syafa'at kepada siapa yang kau kehendaki. Akan diterima syafaatmu, kata Allah Jalla. Ketika itu umat manusia akan merasakan kedudukan Nabi kita alaihi salatu. Maka kita sebagai umat beliau banyak-banyaklah salawat kepada Nabi, kepada istri-istri beliau, kepada putra-putri beliau, kepada para sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Ana mau tanya, amma ba'd, siapakah orang yang paling dicintai sama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Masya Allah. Kasih kemudian dia. Aisyah. Kalau dari laki-laki? Bapaknya. Bapaknya Aisyah. Siapa namanya? Abu Bakar Siti. Subhanallah. Dari perempuan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ummul mukminin. Yang Nabi alaihi salatu wasallam pernah dimintain doa oleh Aisyah, ya Rasulullah, utullah, wahai Rasul sallallahu, doakan aku, mintakan sama Allah buat aku. Nabi mengatakan, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara. Ya Allah, ampuni buat Aisyah dosa-dosa dia yang masa lalu dan yang akan datang. Itu Aisyah geli sama doa itu sampai beliau itu tertawa dan kepalanya berada di pangkuan Nabi Alaihissalam. Kenapa? Apa engkau enggak suka dengan doaku? Alaihissalam. Wallahi innaha la da'atil ummati. Itu doa yang biasa Nabi tak masuk. Ya, termasuk pengganggu. Nah, kata Nabi Alaihissalam itu doa dipanjatkan oleh Nabi Alaihissalam untuk kita. Maka antum bersyukur dapat Nabi yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah rahimakumullah, ana ini mau mulai kajian tapi hati kurang nyaman. Kita jam berapa berhenti, Ustaz? Isya jam berapa? Jam berapa? 7:08, siap. Kita ada waktu 25 menit. Enggak usah lama-lama. Yang penting diamalkan. Kita kadang-kala sering datang pengajian, tapi lah yang tak berguna. Karena ilmu yang kita dengarkan ternyata tidak kita amalkan dalam kehidupan ini. Para sahabat Nabi Sallallahu alaihi nabiyya wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhu majma'in, mereka itu belajar 10 ayat. Mereka tidak melewati 10 ayat sampai mereka faham mana maknanya. Kemudian mereka amalkan dalam kehidupan, baru nambah ilmu. Maka kita perlu bertanya, tadi nasihat dari Ustaz Umar, agar kita memperbaiki niat kita. Kenapa kita datang ke majlis ilmu? Orang yang datang ke majlis ilmu itu insya Allah tidak akan merugi. Walaupun kadang-kadang dia bukan termasuk yang datang untuk ngaji, itu insya Allah diampuni sama Allah dosa. Karena Allah mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, humul qawm la yashqabihim janisuh. Duh, yang ikut duduk ngaji, itu gak akan pernah sengsara. Ikut aja sama jemaah-jemaah ngaji, kita tahu-tahu mampir. Ada apa nih rame-rame? Terus nimbrung, itu akan diampuni dosa. Bagaimana dengan yang memang niat datang dari rumahnya, melangkahkan kaki ke rumah Allah, satu langkah dihapuskan dosanya, satu langkah diangkat derajatnya. Tatkala mereka duduk di majlis ini, malaikat-malaikat mendoakannya. Selama dia menanti sholat, maka malaikat-malaikat akan terus beristighfar buat dia. Subhanallah, karunia yang besar buat kita datang. So, kalau datang kemudian tidur, dapat pahala. Allah, insya Allah tetap dosa. Dapat insya Allah. Itu salah satu bentuk kedamaian yang dia dapatkan. Dia di rumahnya enggak bisa tidur, masya Allah. Cantik masjid. Ustaz belum mulai. Dia sudah bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah jemaah, hadiah rahmat dari Allah. Nazalat alaihi mustaqimah. Orang yang duduk ke majlis ilmu, sakinah itu akan datang. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah akan meliputi kita semua. Doa. Rahasia sebuah doa. Allah menciptakan kita lemah. Dan kalau itu mendengar mu'adzin mengatakan hayya 'alas shalah. Apa yang itu katakan? La hawla. La haula wa la quwwata illa billah. Kita bisa apa-apa. Kita bisa duduk kayak gini, Allah kasih kekuatan sama kita. Ada orang yang enggak bisa duduk di bawah. Dia harus pakai kursi. Ada yang seperti itu. Ada yang kakinya patah. Sehingga dia harus berada di ranjang selama berbulan-bulan di rumah sakit. Makanya kalau dengar adzan kita mengatakan la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, kalau bukan karena Allah kita enggak bisa. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk banyak berdoa, minta kekuatan dari Allah Subhanahu. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 186. Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku. Allah, kita ingin tahu tentang Allah Jalla Jalal. Apa kata Allah? Fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Allah berada di atas arusnya, tinggi di atas sana, tapi dia dekat dengan hambanya. Dia mendengar segala yang kita ucapkan. Dia tahu alimul bidati sudur, dengan apa yang terbetik di hati. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yashkurun. Aku mengabulkan, kata Allah, doa orang-orang yang memohon kepada-Ku. Allah tahu dengan isi hati kita. Allah tahu dengan kondisi kita. Allah faham kalau kita sedang memerlukan bantuannya, tapi Allah menyuruh kita berdoa. Allah akan kabulkan kalau kita mohon, minta sama Allah jalla jalal. Maka hendaklah mereka melaksanakan perintah-perintah. La'allahum yarsyudun, supaya mereka mendapatkan petunjuk dari Allah. Kita semua tahu dengan kondisi Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau kekasih Allah. Beliau bertahun-tahun tidak punya anak. Tapi apakah Nabi Ibrahim berhenti berdoa? Hanya cukup mengatakan Allah tahu dengan apa yang aku butuhkan. Tidak. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salih, Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Ya Allah, jadikan aku dan anak keturunanku orang yang mendirikan salat. Ketika beliau meninggalkan Ismail alaihissalam bersama ibundanya saja, beliau doa, ya Allah, ini askantu min dzurriyyati biwadi khairi bisa. Beliau tidak mencukupkan dengan kondisi, tapi tingkat. Ketika beliau dilemparkan dari manjanik menuju api yang membakar, apa yang terjadi dengan beliau? Beliau diam. Beliau mengatakan, Allah tahu dengan kondisiku. Ibnu Katsir menyebutkan sebuah riwayat bagaimana tatkala dilemparkan Nabi Ibrahim menuju api itu, didatangin oleh Jibril alaihissalam mengatakan, alaka ilayya haja, apakah engkau ada perlunya sama aku? Kau butuh bantuanku. Amma ilayka fala, kalau sama engkau aku tidak butuh. Kenapa engkau makhluk, aku juga makhluk sama. Kita tidak bisa berbuat kecuali Allah berkata. Amma ilallahi fanam, kalau sama Allah aku perlu sama Allah. Beliau mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Berdoa, nggak diam aja. Dan banyak kali kita mendapati doa-doa Nabi kita alaihi salatu wassalam. Berbagai macam doa beliau minta kepada Allah. Sampai yang kecil-kecil beliau minta bantuan sama Allah. Ketika perang Badar, antum bisa saksikan ketika perang Badar, 313 menghadapi 10.000 tentara dengan persenjataan lengkap. Allah dari atas arsy-Nya tahu dengan peristiwa itu. Tapi beliau berdoa memohon kepada Allah. Beliau mengangkat tangannya sehingga selendang itu berulang kali jatuh. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berulang kali mengembalikan itu selendang. Nabi mengatakan, Allahumma wa'daka alladhi wa'adta, Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'adta. Ya Allah, penuhi janjimu kepada aku. Abu Bakar kesian melihat Nabi berdoa memaksa kepada Allah, Allahumma intuhlak hadhihi al-isaba la tuqta. Ya Allah, kalau sahabat-sahabatku ini binasa hari ini, engkau tidak akan lagi disembah di kampung ini. Belum berdoa, beliau Nabiullah, minta sama Allah karena Allah suka dengan doa kita. Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Di surah Ghafir ayat 60 Allah mengatakan, dan Rabb kalian berkata, ud'uni, kalian minta sama aku kabulkan. Tapi kita yang malas berdoa. Kita lebih menyandarkan kepada kekuatan kita, kepada ego kita mampu, kita bisa. Waktunya kita jalan berdoa. Antum kalau mau baca doa yang dibaca oleh nanti akhir sholat wassalam setiap hari, antum akan rasakan ternyata seorang nabi hatinya bergantung kepada pencipta langit dan bumi. Tidak pernah bersandar dengan kekuatan dia. Memakan beliau baca doa. Masuk kamar mandi beliau baca doa. Keluar toilet beliau baca doa. Naik kendaraan beliau baca doa. Masuk rumah baca doa. Mau tidur baca doa. Bangun dari tidurnya baca doa. Subhanallah. Sebegitu takutnya beli. Nah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, al-ajiz man ajiza 'an du'a. Orang yang lemah adalah orang yang lemah, enggak bisa berdoa. 24 jam. Berapa jam untuk berdoa? Dalam sholat Ustaz anak berdoa. Nah. Tapi banyak doa-doa kita yang hanya lewat di lisan. Tidak pernah singgah di dalam hati. Tentu. Terkala di antara dua sujud. Baca apa? Baca apa? Baca doa apa ketika duduk di antara dua sujud? Baca apa? Ya. Kalau lagi duduk sholat di antara dua sujud, baca apa? Baca berfirman. Kok sudah ada yang aneh? Hatinya dimatikan. Rabbul firli warhamni wasyukurni sampai selesai. Ketika itu hati antum ada enggak? Kadangkala ada, tapi lebih sering pergi. 221 kesalahan dalam sholat. Mudah-mudahan antum bisa baik sholat. Allah yang sahih kita berdoa. Ingat, orang yang lemah adalah orang yang gak bisa berdoa. Antara azan dan qomat waktu mustajab. Sepertiga malam akhir waktu mustajab. Seorang musafir mustajab doanya dalam safar. Apakah kita manfaatkan itu untuk berdoa? Ketika antum berada di atas pesawat, di atas kereta, di atas kapal laut, berjam-jam, apakah antum bisa berdoa? Wallahi kata Nabi SAW, al-ajiz man ajizan du'a. Itu orang lemah yang tidak bisa berdoa. Karena kekuatan kita berada di sisi Allah Jalla Jalla. Segala problematika yang antum hadapi, Allah tinggal menyelesaikannya dengan mengajarkan kul. Tapi kenapa kita tidak kembali kepada Allah? Kenapa kita menjauh dari Allah? Mencari perantara yang macam-macam. Allah itu 24 jam tidak pernah tutup pintunya. Kita lebih suka minta tolong sama manusia. Oh pulang, anak kenal sama pulang. Nanti anak urusin. Nanti anak ngobrol sama pulang. Datang tutup pulang. Pulang lagi siapa? Pekan depan baru datang. Manusia, kita datang kemalaman sedikit, Bapak sudah istirahat. Suka datang. Tapi sama Allah, wallahi dimanapun antum berada. Jam berapapun antum mengatakan, Rabbi, Allah dengar. Antum memanggil Allah, Rabbana. Tatkala semua orang terlelap dalam tidur, hanya antum sendirian. Di tengah malam yang gelap gulita, antum memanggil nama Allah. Allah Inna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad mengatakan, "Ma min muslim yad'u bidakwati laysa fiha ikhbun wala khati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalath. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah seorang muslim yang berdoa dengan sebuah doa yang tidak ada kandungan dosa di dalamnya. Dan dalam doa tersebut dia juga tidak meminta untuk memutuskan silaturahim, melainkan Allah akan kabulkan doanya, Allah akan berikan kepada dia satu dari tiga. Apa satu dari tiga yang saya lihat? Nah, yang pertama, apa yang dia minta Allah berikan kepada dia. Minta mobil, Allah kasih mobil. Yang kedua, dihapuskan segala dosa-dosa. Oke. Yang ketiga, ditangguhkan di sisi Allah, disimpan di sisi Allah. Dua betul, satu kurang tepat. Kalau masih kena aja. Siapa yang tahu satu? Nah, diganti dengan yang lebih baik. Diganti apa? Nah, nggak apa-apa, kasih aja juga. Fagor. Nah, musibah. Nah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah menghilangkan musibah itu. Dihilangkan musibah yang untuk menimpa dia. Allah akan kasih satu dari tiga. Para sahabat ketika mendengarkan itu, kalau idan nufir, kalau seperti itu enggak ada sia-sianya berdoa. Kalau semua doa dikabulkan, kalau gitu kita banyak-banyak berdoa. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, Allahu akbar. Allah lebih banyak akan kasih sama antum. Allah tuh enggak butuh sama dunia dan isinya ini. Permintaan kita kebanyakan dunia. Kita sampai nangis-nangis kepingin anak kita diterima di sebuah perguruan tinggi. Tapi kita hampir gak pernah nangis minta supaya anak kita dimasukkan surga sama Allah. Wallah, kita berusaha mati-matian. Seorang ibu puasa Senin Kemis berharap kepada Allah supaya putranya diterima. Kenapa nanti dia lakukan itu agar anaknya diterima di sisi Allah? Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, dia mengatakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin minhum mas'alata ma naqasa dhalika min ma'in illa kama yanqusu al-mikhyat ila al-khirbah." Anda kata seluruh makhluk Allah dari pertama sampai terakhir, bangsa jin dan manusia, mereka berdiri di satu lembah, lalu mereka semuanya berdoa bermunajat kepada Allah, dan setiap yang mereka minta aku berikan kepada mereka, apa saja yang dia minta. Kata Allah, mana kau sadari kami ini? Itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisi, kecuali seperti bekirannya air laut ketika dimasukin jarum kemudian diangkat. Kalau kita datang ke manusia, kita minta sama dia, "Bang, minta bang, kasih. Bang, kayaknya kurang bang, kasih. Bang, kayaknya minta lagi bang." Kira-kira habis gak duitnya? Asal sudah habis tulusnya. Manusia, karena dia memang terbatas. Yang dia miliki adalah milik Allah. Ini yang kurang kita lakukan, kurang berdoa kita, ngantri panjang di dokter, main HP, nonton Facebook. Antum cari apa ke dokter? Cari kesembuhan. Kenapa antum tidak memanggil nama Allah dari sejak antum duduk di sana? Nabi Ayyub alaihissalam, "Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin." Tapi aku minta sama Allah. Dia panggil rohnya. Ya Allah, aku tidak penyakit. Dan engkau adalah maha pengasih. Dan terus semua yang mengasihku. Apa sih yang berat untuk doa sama Allah? Semua doa dikabulkan. Dan doa merupakan ibadah. Kalau yang kita minta tidak dikasih sama Allah, kita minta mobil, Allah nggak kasih mobil, semakin yakin. Mungkin antum mau ketabrak mobil, lalu Allah selamatkan antum dengan doa. Kalau itu tidak, Allah akan simpan pahala itu buat antum di akhirat. Jamaah, subhanallah, antum kalau kenal sama Allah, antum akan sayang sama Allah. Antum akan cinta sama Allah. Bayangkan iblis berdoa, Allah kabulkan. Iblis berdoa. Di surat Shad ayat 79 sampai 81. Allah menceritakan tentang doa iblis di banyak surat. Iblis mengatakan, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis mengatakan, qala rabbi, dia panggil Allah Rabbku. Dia tidak minta kepada siapa-siapa. Sebagian manusia mencari pesugihan di tempat-tempat yang diharamkan. Minta di sana. Minta rezeki di sana. Minta anak di sana. Minta matangkat di sana. Kenapa antum tidak panggil Rabbi? Iblis panggil Allah. Qala Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Rabbi Allah katakan, qala fa'innaka minal munzarin. Dikabulkan doa. Dan kita azan dulu. Ya. Masya Allah. Azan terus sholat. Bismillah. Bismillah. Nah. Mana yang mau azan? Thank you.